أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك إلا خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا خليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. قال الإمام سعد رحمه الله يذكر تعالى منته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأفضه له من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق. فقال إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minnah, anugerah yang besar yang Allah berikan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzihilah dan penjagaan Rasulullah, penjagaan Allah terhadap rasulnya min a'da'i, dari musuh-musuhnya. Al-Harisi, yang mana mereka sangat bersemangat untuk membuat fitnah dengan berbagai macam cara terhadap Nabi Muhammad SAW. Faqala wa in kadu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kadu, hampir-hampir mereka liyaftinunak, mereka membuat fitnah kepada kamu, alladzi auhayna ilaik, terhadap wahyu yang kami berikan kepada kamu, litaftari alaina ghairah, agar kamu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ghair alladzi anzalna ilaik, bukan terhadap apa yang kami turunkan kepada kamu. Maksudnya mencocoki hawa nafsunya. Ini orang-orang musyrikin Quraisy, mereka membuat fitnah. Aika qad kadu laka amran lam yudriku tahwa tahayyalu lak, dan hampir-hampir mereka sudah membuat makar, tipu daya, fitnah, sesuatu perkara lam yudriku yang mereka tidak sampai. Wa tahayyalu lak, berusaha mencari hilah celah alasan untuk membuat fitnah. Ala antar dari Allah, sehingga engkau berdusta atas nama Allah. Ghair alladzi anzalna ilaik, bukan terhadap apa yang kami turunkan kepada kamu. tajib bima yuafiq ahwahu, sehingga engkau membawa, menyampaikan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh mereka, hawa nafsunya. Wa tada' ma anzalallahu ilaik, dan kau meninggalkan apa yang Allah turunkan kepada kamu. Wa idzan, kalau begitu, lau fa'alta ma yahun latakhadhuka khalila. Kalau begitu, kalau seandainya engkau wahai Muhammad mengikuti keinginan mereka, lau fa'alta ma yahun latakhadhuka khalila, ay habiban safiyan a'azza alaihim min ahbabihim lima jabalakallah alaih min makarimul akhlaq wa mahasinil adab al-muhabbiba lil-qarib wal-ba'il wal-sadiq wal-adu. Kalau seandainya engkau melakukan kemauan mereka, misalnya mereka orang-orang kafir Quraisy ketika itu menjadikan kamu sebagai teman dekat, teman pilihan, lebih daripada teman-teman yang lainnya, kawan yang lain. Karena apa? Dari sifat yang mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, makarimul akhlak, mahasinul adab, yang dicintai oleh orang dekat maupun orang yang jauh, kawan maupun lawan. Walakin, kata Imam Sa'di rahimahullah, akan tetapi, lita'alam annahum lam yu'aduk wa yunabiduk al-adawa illa lil-haq alladhi jita bihi la lidatika. Kama qala Allah Ta'ala, qad na'lamu innahu la yahzunuk al-yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakin al-zalimina bi ayatin la yajhadun. Kata Imam Sa'di rahimahullah, akan tetapi, lita'lam, agar engkau mengetahui, annahum lam yu'aduka wa yunabiduk al-adawa illa lil-haq. Mereka-mereka itu tidak memusuhi kamu, menentang kamu, permusuhan terhadap kamu kecuali terhadap al-haq. Apa yang kau bawa dari al-haq bukan perorangannya, bukan personnya, bukan manusianya, tetapi karena penentangan terhadap al-haq. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah. Kenapa demikian? Kama qala Allah Ta'ala, bagaimana Allah berfirman, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lainnya, qad na'lamu, kami sudah mengetahui bahwa yang demikian itu akan membuat sedih terhadap dirimu. Alladzi yaqulun, yang mana mereka mengatakan terhadap engkau, fa innahum la yukadzibuna. Pada dasarnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak mendustakan kamu wahai Muhammad. Walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun, akan tetapi orang-orang yang zalim mereka menentang ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Sehingga apa yang dikatakan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah di sini bukan terhadap manusianya, la lidatik, bukan zatnya, bukan manusianya, tetapi mereka menentang terhadap apa? Hah? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun zatnya atau manusianya, Rasulullah SAW ma'ruf, siddiq, amanah, fathonah, ma'ruf amanahnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya surat Al-Isra ayat berapa? 73. Silakan dilihat tafsir beliau. Wallahu a'lam bissawab. Fadhlan.